Mitra Bisnis, meski catatan atas upaya pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan hasil positif serta menggembirakan, namun berbagai manuver dan aksi pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi justru makin kuat dan makin nyata terlihat di era reformasi seperti saat ini. Belum lama ini, beberapa institusi yang concern terhadap upaya memerangi korupsi mengindikasikan adanya upaya pelemahan melalui draft rancangan Undang-Undang Tipikor yang disodorkan oleh eksekutif, serta adanya desakan dari legislatif untuk merevisi Undang-Undang KPK. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika draft RUU Tipikor yang dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi bisa goal menjadi undang-undang, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Bikin class action aja. Jadi kalau misalnya itu disahkan, dituntut aja ke Mahkamah Konstitusi, batalin lagi. Gitu. Itu sudah sering. Dan itu seharusnya bisa dilakukan. Kasus pertama di Mahkamah Konstitusi itu kasus tuntutan saya dan kawan-kawan untuk pembatalan undang-undang listrik. Dan kami sukses, kami berhasil karena Jimli punya keberanian waktu itu. Gitu. Jadi publik masih punya senjata untuk mengatasinya ya Pak Her? Iya, jadi dengan kampanye publik. Kalau kampanye publik sekarang ini tidak bisa menghentikan langkah anggota DPR-nya, LSM kayak ICW segala macam itu menuntut untuk pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan ketika mengajukan dan diproses di Mahkamah Konstitusi, itu sudah ada kampanye publik bahwa kalau Mahkamah Konstitusi sendiri itu menolak gugatan tersebut, ya memang MK sendiri juga isinya maling. Kalau itu bisa dilakukan dengan tekanan publik seperti itu, maka saya yakin Mahkamah Konstitusi pun juga akan mikir lebih baik dia mendengarkan suara masyarakat daripada berhitung tentang kursi kekuasaan dan relasi-relasi kontraktual yang lain dengan pihak-pihak seperti DPR atau eksekutif. Gitu. Lantas kalau masih berbentuk draft atau wacana, apa yang bisa dilakukan publik untuk mencegahnya, Pak Her? Kontrol publik itu bisa dilakukan. Contohnya, draft itu kan ada yang nyusun, ada yang nulis. Itu diumumkan siapa yang nulis, siapa yang nyusun. Serang aja secara pribadi gitu loh. Orang akan mikir juga, ini idenya dari siapa sih? Orang itu siapa? Gitu. Kan dia akan kerepotan juga. Saya kira nggak mau orang dibilang, lu memang mau jadi maling, mau jadi koruptor kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.